Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله بركات إمام السيوطي رحمه الله وأخرج عن عبد الرحمن ابن أبزي عن عمر أنه قال هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد ثم في أهل أحد ما بقي منهم أحد وفي كذا وكذا وليس فيها لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح. Demikian dikeluarkan oleh Ibn Sa'ad dalam Tabaqat. Disebutkan oleh Abdurrahman ibn Abzi dari Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Umar ibn Khattab pernah berkata, urusan ini dipegang oleh ahli Badr, pengikut perang Badr. Ma baqiya minhum ahad, selama masih tersisa mereka. Thumma fi ahli Uhud, kemudian pada pengikut perang Uhud. Kalau sudah tidak tersisa pengikut perang Badr, maka pengikut perang Uhud. Ma baqiya minhum ahad, selama masih tersisa seorang pun. Selama masih ada yang tersisa. Tuma fi kada, tuma fi kada. Wa laysa fiha li taliqin wa la li waladi taliq. Tidak boleh diserahkan pada taliq, tidak pula pada anaknya taliq. Siapa taliq? Setelah Fathu Mekah, barakallahu fikum, Rasulullah SAW memaafkan sekian banyak orang-orang yang sudah dicatat dengan catatan-catatan hitam. Arti catatan hitam, bunuhlah fulan, bunuh fulan, bunuh fulan, bunuh fulan. Maka ketika Fathu Mekah, ketika ada yang mengucapkan kalimat al-yaum yaumul malhamah, al-yaum tustahallul Ka'bah, hari ini hari pembantaian, hari ini dihalalkan Ka'bah, maka Nabi tegur, tidak, al-yaum yaumul marhamah, al-yawm tuksa, tuksas al-Ka'bah. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hari ini hari kasih sayang. Dan hari ini Ka'bah diberi tirai, dimuliakan Ka'bah. Maka Allah SAW berpidato, berkhutbah, dan diakhiri dengan kalimat idhabu wa antumut tulaqa, idhabu wa antumut tulaqa, kalian semua pergi, kalian bebas. Dimaafkan oleh Nabi, tidak dibunuh, tidak dibantai, dan dikatakan idhabu wa antumut tulaqa, idhabu wa antumut tulaqa. Inilah yang dimaksud taliq. Tulaqa artinya jamak dari taliq, kalian bebas. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kata Umar, yang memegang urusan ini, seperti yang dimaksud adalah memegang pemerintahan, memegang khilafah dari pengikut perang Badr, selama masih tersisa dari mereka. Kemudian pengikut perang Uhud, selama masih tersisa dari mereka. Dan jangan diserahkan pada mereka para tulaqa yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW, yang dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula jangan diberikan pada muslimatil fatah syai, muslimatil fatah yang masuk Islam pada Fathu Makkah. Ikhwan ibn a'azakumullah, walaupun ini ijtihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tapi beliau punya dalil. Apa diantara dalilnya? Keutamaan orang yang masuk Islam sebelum Fathu di atas yang setelah Fathu. Ulaika a'zamu darajatan. Mereka ini a'zamu darajatan. Orang yang lebih afdal derajatnya daripada yang anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada yang berinfak setelah Fathu dan berperang. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Masing-masingnya kami janjikan kata Allah dengan jannah. Sahabat yang masuk Islam setelah Fathu utama, sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu juga utama, tetapi yang qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu, mereka a'zamu darajatan, a'zamu daraja min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada yang berinfak setelah Fathu. Sehingga wajar kalau Umar menyatakan yang memegang urusan ini yang pertama masuk Islam dan yang generasi awal yang ikut perang Badar selama masih tersisa, maka mereka yang memegang urusan ini. Yang berikutnya pengikut perang Uhud, yang berikutnya sampai kemudian berkata jangan diberikan kepada tulaqa, sudah terhapus. Dan jangan pula diberikan kepada yang ba'dal fathi, yang masuk Islam setelah fathi, itu disebut dengan muslimatul fatah. Sebab setelah Fathu Makkah manusia masuk agama Islam berbondong-bondong, banyak berduyun-duyun, bergelombang-gelombang, berkabilah-kabilah, bersuku-suku masing-masing berdatangan untuk masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillah afwaja. Wa akhraja 'an an-Nukhai anna rajulan qala li Umar, dan an-Nukhai mengriwayatkan bahwa seseorang berkata kepada Umar, ala tastakhlif Abdullah ibn Umar, tidakkah engkau mengangkat anakmu sebagai khalifah Abdullah bin Umar? Faqala, maka Umar bin Khattab marah dan berkata, qatalakallah, semoga Allah memerangi engkau, wallahi ma aradtullaha bihadha, sungguh demi Allah aku tidak mengharapkan, bahkan tidak berdoa, tidak mengharapkan pada Allah untuk anakku jadi khalifah. Astakhlif rajulan lam yuhsin an yutalliq imra'atah, apakah aku akan memberikan urusan ini kepada orang yang tidak bisa, tidak mampu menceraikan istrinya dengan baik, dengan benar? Radiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai keduanya, Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar. Pertama, hadis ini munqati', disebutkan terputus sanadnya, ada kelemahan. Wa in sahha, kalaupun sahih, yang dimaksud oleh Umar bin Khattab bahwa anaknya pernah kena kasus, artinya kena kasus itu Rasulullah SAW, Umar bin Khattab melewati rumahnya anaknya, salah terdengar masih berbicara dengan istrinya, pulang dari masjid masih terdengar, maka kata Umar, ceraikan istrimu. Bapaknya menyatakan pada anaknya, ceraikan istrimu karena menyebabkan engkau terlambat sholat. Masya Allah, tegasnya bapaknya, ceraikan. Ibnu Umar mentaati, menceraikan istrinya padahal sangat cinta. Maka barakallahu fikum. Tetapi menceraikannya dalam keadaan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Maka Nabi berkata kepadanya, wahai Abdullah bin Umar, rujuk kembali istrimu dan kemudian ceraikan nanti setelah bersih, setelah haid dan bersih dari haidnya sebelum dijimai. Ini barakallahu fikum, sesuatu yang tidak menjadi aib buat Ibnu Umar karena beliau tidak tahu, kemudian diajari oleh Nabi. Tetapi Umar bin Khattab untuk membantah orang tadi menyatakan, apakah aku akan memberikan khilafah kepada seorang yang menceraikan istri saja? Salah begitu. Fanabidina azakumullah, karena sedikit saja siklus perempuan ini bersih, kemudian haid, kemudian bersih lagi, kemudian haid, begitu. Ya. Nah, ketika dalam keadaan bersih dan ada jima, kalau menceraikan tidak boleh di sini, tidak boleh di sini. Bahkan dikatakan dengan talak bid'i. Kapan yang sunnah ceraikannya? Pegang dia, tahan, artinya tidak diceraikan sampai lewat masa haid. Setelah itu datang masa bersih dan duna jima, tanpa ada jima di dalamnya, dalam keadaan bersih dan tidak ada jima baru ceraikan. Ini yang syar'i. Barakallahu fikum. Semoga Allah meridhai keduanya, Abu Bakar, Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Wa akhraja an Shaddad ibn Aus an Ka'ab. Ka'ab ini dijuluki dengan Ka'abul Ahbar. Ka'abul Ahbar karena dia wallahu ta'ala alam dianggap sebagai salah satu dari ahbar dulunya, bahwa dia banyak meriwayatkan dari Bani Israel, banyak mengisahkan kisah-kisah dari Bani Israel. Kana fi Bani Israel malikun, idza dzakarnahu dzakarna Umar, wa idza dzakarna Umar dzakarnahu. Kata Ka'ab al-Ahbar, kami dulu pernah mendengar dari kisah-kisah Bani Israel tentang kisah seorang raja yang kalau kami menceritakan tentang dia, kami ingat Umar. Dan kalau menceritakan Umar, aku ingat dia. Apa maknanya? Mirip keadilannya, ketegasannya dan seterusnya. Wa kana ila janbihi nabiyyun yuha ilaih, dan di sisinya, di sisi Malik tadi, ada seorang nabi yang mendapatkan wahyu. Fa auhallahu ila an-nabiy an yaqula lahu ihad ahdaka waktub ilayya wasiyatak fa innaka mayyitun ila thalathati ayyam. Allah mewahyukan kepada nabi tersebut, nabi yang mendampingi raja tadi. Kemudian wahyunya memerintahkan dia untuk mengucapkan kepada orang tadi, kepada rajanya, ihad ahdaka, bikinlah pesan-pesanmu, tulislah kepadaku wasiat-wasiatmu, karena sesungguhnya engkau tidak lama lagi, tidak lebih dari 3 hari lagi kamu akan mati. Tidak lebih dari 3 hari lagi kamu akan wafat. Fa akhbarahu an-nabiyyu bidzalik. Maka nabi pun, nabi tadi menghabarkan kepada raja yang adil tadi untuk siap-siap memberikan wasiat, memberikan pesan-pesan, menuliskan wasiat, karena engkau akan mati setelah 3 hari. Falamma kana al-yawmus tsalits, maka ketika pada hari ketiganya, waqa'a bainal jidari was-sarir, jatuh antara tembok dengan kasurnya. Tsumma jaa ila rabbih, kemudian dia menghadap Rabb-nya, kemudian berkata, Allahumma in kunta ta'lam anni a'dilu fil hukum wa idza ikhtalafatil umur ittaba'tu hudaka wa kuntu fazid fi umri hatta yakbur tifli wa tarabbau ummati. Ternyata raja tadi yang adil tadi berdoa, ya Allah, kalau engkau tahu bahwa aku ini sudah bersikap adil memimpin rakyatku dalam hukum, dan setiap ada perselisihan pada perkara, aku selalu mengikuti hidayahmu, bimbinganmu. Ini melalui Nabi yang mendapatkan wahyu. Dan aku begini dan aku begitu. Kalau memang kau tahu aku sudah berupaya seperti ini, fazid fi umri, maka tambahkanlah umurku hingga menjadi besar anakku dan hingga terbimbing rakyatku. Tarabbau dari tarbiyah. Agar anakku menjadi besar, bisa menggantikan dirinya, dan rakyatnya terdidik. Ini meminta tambahan umur. Fa'auhallahu ilan nabi annahu qala kada wa kada. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi tadi yang mendampingi raja tadi dan menyampaikan kepadanya bahwasanya raja tadi telah berdoa kepadaku dan mengatakan begini dan begitu. Wa qad sadaqa, dan dia benar, dia jujur, memang dia bersikap adil dan dia memang demikian. Wa qad zidtuhu fi umrihi 15 sana, dan aku sudah menambahkan untuknya umur 15 tahun lagi. Fa fi dhalika ma yakbur tiflahu, dengan itu anaknya akan menjadi besar, menjadi dewasa. Wa tarabbau ummatuh, dan umatnya akan terdidik. Falamma tu'ina Umar, maka ketika Umar bin Khattab ditikam ketika salat, masih ingat apa yang unik dalam kisah itu? Mereka bertakziah dalam keadaan Umar masih hidup. Umumnya takziah itu kan setelah wafat. Yang unik di situ, mereka bertakziah dalam keadaan masih hidup. Mengapa? Karena dokternya, tabib yang melihatnya, memberi minum susu keluar dari lukanya, memberi minum Nabi keluar dari lukanya, maka kata dokternya, berwasiatlah, engkau akan mati. Maka setiap orang yang datang mengatakan, engkau orang yang baik, engkau mudah-mudahan engkau mendapatkan husnul khotimah, begitu. Padahal masih hidup. Di antaranya yang bertakziah adalah Ka'ab al-Ahbar, menceritakan kisah ini dulu, yang kalau aku menceritakan tentang itu, aku ingat engkau. Dan kalau aku membicarakan engkau, aku ingat raja tadi. Dan ternyata dia berdoa dan diberi oleh Allah 15 tahun lagi. Kata Ka'ab, la in sa'ala Umar rabbahu la yabqayannahu Allah. Kalau saja Umar itu mau berdoa seperti raja tadi, niscaya Allah akan berikan tambahan umur untuknya. Fa'akhbara bidzalika Umar, maka disampaikan berita ini pada Umar. Maka Umar berkata, Allahumma iqbidni ilaika ghairu ajizin wala malum. Ternyata Umar malah meminta diwafatkan. Ini perbedaannya antara Nabi atau antara raja tadi dengan Umar. Kata Umar, Allahumma iqbidni ilaik, ya Allah, cabutlah nyawaku kepadamu dengan tanpa kelemahan dan tanpa celaan, dan ingin mendapatkan husnul khatimah. Wafatkanlah aku dalam keadaan aku tidak ajiz. Ajiz itu tidak mampu atau lemah. Khawatir Umar kalau dipanjangkan umurnya kemudian tidak mampu memimpin. Tidak, lebih baik aku diwafatkan dalam keadaan aku tidak gagal dan aku tidak tercela. Wafatkanlah aku dalam keadaan aku tidak lemah dan tidak tercela. Ikhwan bin na'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini mirip mengikuti sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Dan setiap anbiya, setiap nabi ditawarkan ketika akan wafatnya, apakah mau diwafatkan atau mau diteruskan hidup? Apa jawaban Rasulullah SAW? Menunjuk tangannya ke langit dan menyatakan ar-rafiqil a'la, Ar-Rafiqil A'la. Aku memilih Rafiqil A'la. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, idzan la yakhtaruna. Kalau begitu beliau tidak memilih kita, ini memilih Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar pun ketika dikatakan mintalah, barangkali Allah akan memanjangkan umurmu. Tidak. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan baik. Wa akhraja an Sulaiman ibn Yasar anil jinni nahat ala Umar. Dan diriwayatkan pula dari Sulaiman ibn Yasar tentang jin yang meratapi kematian Umar. Ini juga hadis yang munqati'. Berarti mirip dengan yang kemarin. Masih ingat ketika dalam haji ada seseorang yang menyatakan aina amirul mu'minin. Yang satu menjawab, hada amirul mu'minin. Orang ini yang berbicara dan ingin menjawab tidak dikenal oleh semuanya. Semuanya tidak ada yang kenal. Siapa dia? Kemudian mengucapkan alika salamun min imamin barak wa barakta yadallah fi dhakal adimil mumazzaq. Faman yasa au yarkab janahi sayudrik ma qadim wa ma qadamta bil amsi yusbaq. Semoga keselamatan atasmu wahai imam, dan semoga diberkahi dari tangan Allah Subhanahu wa taala, dan pindah dari tempat yang akan rusak ini, akan fana. Ini engkau akan meninggal, itu maknanya. Dan siapa yang menaiki, dan siapa yang berusaha dan menaiki sayap-sayapku, maka niscaya dia tidak akan bisa mendapatkan maqaddamta bil amsi yusbaq, tidak akan mendapati apa yang kau lakukan kemarin terlewati atau terkalahkan. Ini apa yang kau lewat kemarin wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, apa yang kau kerjakan ketika hidupmu enggak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Itu maknanya. Itu juga sama barakallahu fikum. Mirip dengan itu, cuma ini disebutkan munqati' sanadnya. Akhraj al-Hakim an Malik ibn Dinar qala sami'tu sawta sumi'a sawtun bi jabalin. Didengar satu suara di gunung, namanya Gunung Tabala, ketika terbunuhnya Umar. Liyabki 'ala al-Islam man kana bakiya faqad awshaku sar'a wa ma qaddama al-'ahd وأدبرت الدنيا وأدبر خيرها وقد ملها من كان يوقن بالوعد. Menangislah atas Islam siapa yang ingin menangis. Yani menangislah atas Islam dengan meninggalnya Umar. فقد أوشكوا صرعا, karena sebentar lagi dia akan mati. صرعا artinya terjatuh, terkapar begitu ya. Sebentar lagi akan terkapar. Wa ma qaddama al-ahd, dan belum memberikan apapun. Maksudnya belum memberikan wasiat atau janji. Wa adbarat ad-dunya wa adbara khairuha, dunia sudah menjauh dan sudah menjauh pula kebaikan-kebaikannya. Wa qad mallaha, dan sungguh telah bosan terhadap dunia itu. Man kana yuqinu bil wa'd, siapa yang yakin dengan perjanjian yang sudah Allah janjikan. Ini orang yang yakin dengan kematian yang sudah Allah janjikan, pasti dia akan bosan dengan dunia. Ngapain? Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ada yang usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku, kalau kami memberikan hamparan di atas hamparanmu. Karena hamparanmu itu sampai membekas di pipinya, garis-garis anyaman tikarnya. Kami akan berikan yang lebih lembut di atasnya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Mali walid dunia, karena beliau alaihissalatu wassalam mengejar akhirat. Maka dunia apa adanya disyukuri dan diterima. Waqad mallaha man kana yuqinu bil ahd. Sungguh telah bosan terhadap dunia orang yang yakin terhadap janji Allah, yaitu akhirat. Wa akhraja Ibn Abi Dunya an Yahya Ibn Abi Rashid Al-Basri qala Umar libnihi, berkata Umar kepada anaknya, wahai anakku, iqtasidu fi kafani, sederhanalah dalam mengkafaniku. Karena tadi sudah disebutkan beliau didatangi dan ditakziahi dalam keadaan beliau masih hidup, masih bisa berbicara. Maka dia bisa mengatur radhiyallahu ta'ala anhu tentang kematiannya. Sederhanalah dalam mengkafaniku. Fa innahu in kana li indallahi khair badalani ma huwa khairun minhu. Karena aku ini, kalau aku dianggap baik di sisi Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Enggak perlu bagus-bagus kafannya, Allah akan ganti dengan kafan yang lebih baik. Wa in kuntu ghairu dzalik, kalau aku tidak seperti itu, maka niscaya Allah akan rampas dariku dengan secepat-cepatnya. Artinya percuma kamu kafani aku bagus-bagus. Berarti kafan sederhana saja. Kalau khair, kafannya akan diganti yang lebih baik. Iya kan? Kalau ternyata tidak baik, ini karena Umar dan sebagaimana orang-orang beriman selalu menyalahkan dirinya, khawatir kalau aku begini, khawatir aku begitu. Enggak ada seorang mukmin pun yang menyatakan aku pasti masuk surga. Enggak ada. Semua mengkhawatirkan dirinya. Kalau ternyata selain itu, kata Umar, maka apa manfaatnya kamu beri kafan segala macam kafan? Akan dirampas dariku segala-galanya. Baik. Seperti itu juga pada kalimat kedua. Iqtasidu fi hufrati. Sederhanalah, jangan bermewah-mewah dalam menggali kuburanku atau membuat kuburanku. Fa innahu in kana li indallahi khair. Kalau aku memiliki kebaikan di sisi Allah, akan diluaskan kuburku. Muddal basar, sepanjang mata memandang, akan diluaskan sejauh mata memandang. Wa in kuntu ala ghairi dzalik, kalau ternyata aku tidak seperti itu, maka akan disempitkan atasku bagaimanapun kamu gali. Sekarang hufrahnya, galiannya. Hufrah adalah galiannya. Juga ngapain besar-besar? Untuk apa digali sebesar-besarnya agar dia nanti dikuburnya luas? Gak ada kaitannya. Kalau khair akan diluaskan oleh Allah seluas-luasnya. Iya kan? Akan diluaskan seluas-luasnya sejauh mata memandang. Kalau ternyata selain itu, maka akan disempitkan sesempit-sempitnya bagaimanapun kalian menggali. Bahkan kuburannya misalnya sebesar-besarnya, sebesar masjid. Kalau dia tidak baik, akan disempitkan kuburannya hatta yakhtalifa adla'u, hingga saling bersilangan rusuk-rusuknya. Na'udzubillah min dzalik. Kata beliau, kalau selain itu dayyaqaha 'alayya, kalau ternyata aku tidak dianggap baik oleh Allah, akan disempitkan atasku hingga berselisih tulang-tulang rusukku. Takhtalifu adla'i. La takhruj ma'i imra'atun. Kemudian beliau melarang, jangan ikut bersamaku yang mengantarkan jenazah satu orang wanita pun. Jangan. Wala tuzakkuni bima laysa fiyya, dan jangan kalian sucikan aku apa yang aku tidak punya. Artinya jangan merekomendasi berlebihan, jangan menyanjung-nyanjung berlebihan yang aku sungguhnya tidak pantas untuk itu. Fa innallaha a'lamu bi, karena Allah lebih tahu tentangku. Allah lebih tahu tentangku. Apa kata Allah dalam Quran? Fala tuzakku anfusakum, Jangan kalian sucikan diri-diri kalian. Huwa a'lamu biman taqwa. Dia tahu siapa yang lebih bertakwa. Maka jangan lebih-lebihkan aku. Jangan suci-sucikan aku berlebihan. Apa yang tidak pantas bagiku. Karena sungguhnya Allah lebih tahu. Fa'idha kharajtum fa'asri'u fil mashi. Kalau keluar kalian mengantarkan jenazahku, bersegeralah. Berjalanlah dengan cepat. Fa'innahu inkana li indallahi khair. Karena kalau aku ini memiliki kebaikan di sisi Allah, maka kalian mempercepat kebaikan aku. Yani qaddamtumuni ila ma huwa khairun li. Berarti kalian menyegerakan kebaikan untukku. Wa in kuntu ghairu dhalik. Dan kalau ternyata aku tidak seperti itu. Alqaitum an riqabikum syarran tahmiluna. Maka segerakan juga. Karena sesungguhnya berarti engkau cepat melepaskan dan melemparkan dari pundak-pundak kalian sesuatu yang jelek yang kalian pikul. Al-Mashi. Yang ketiga. Al-Mashi sunahnya disegerakan. Cepat diurus, cepat dikubur. Kalau khair, maka kebaikan yang disegerakan agar cepat nyampe kebaikan. Kalau ternyata khairu dzalik, maka engkau cepat melepaskan dari pundakmu sesuatu yang jelek, cepat dikubur, cepat lepas dari yang jelek tersebut. Ikhwan ibn a'azakumullah, enggak usah mewah-mewah dalam kafan. Kalau baik akan diganti dengan yang lebih baik nanti yaumul qiyamah. Kalau ternyata tidak baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngapain bagus-bagus kafannya? Semua akan dirampas oleh Allah dan akan diganti dengan azab. Demikian pula kuburan, gak usah mewah-mewah. Sederhanalah. Kalau memang orang baik, akan diluaskan kuburannya dan akan disambung hubungannya, salurannya ke surga, sehingga bisa mencium baunya surga, indahnya surga, harumnya surga. Kalau jelek, sebagus apapun kamu bikin kuburannya, tetap akan disempitkan atasnya sampai berselisih tulang rusuknya. Bersegeralah dalam mengurusi jenazah dan mengantarkannya ke kuburannya. Kalau dia baik, berarti kebaikan yang disegerakan. Kalau selain itu, maka engkau melepaskan sesuatu yang jelek dari pundakmu dengan segera. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian ucapan Umar bin Khattab subhanahu wa ta'ala di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Nabi Syaibah dan Ibn al-Mundir dan Ibn Sa'ad dan Ibn Asakir dalam tarikhnya, dan juga riwayatnya munqati'. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.